Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 203 insyaallah sampai 206. Di ayat yang ke-203 Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah fikih haji, waqullaha, dan ingatlah Allah di ayat yang matuda, dalam hari-hari yang bisa dihitung. Faman, maka siapa yang ta'ajjala, tergesa-gesa meninggalkan Mina fi yaumaini, setelah dua hari dan dia pulang pulang ke kampung halamannya, pulang ke fala ithma alaih, maka itu tidak dosa. Wa man ta'akhara, siapa yang menunda sehingga tambah sehari, sehingga malam 13 Dzulhijjah itu masih di Mina, kemudian baru setelah tanggal 13 baru dia pulang, fala ithma alaih, juga tidak dosa. Liman taqwa, untuk siapa saja yang bertakwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, bahasanya kalian akan dikembalikan dan dikumpulkan untuk menghadap Allah. Ya, penjelasannya dari Syaikh Abdul Manasad rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengingatnya fil ayyamil ma'dudat, dalam hari-hari yang bisa dihitung. Yang dimaksudkan adalah ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, yang tentu jumlahnya 3 hari. 3 hari ba'dal Id, setelah hari Id, setelah tanggal 10 Dzulhijjah, atau 11, 12, 13. Kenapa diperintahkan untuk melihat Allah di hari-hari ini? Lima ziyatihah, karena keistimewaannya dan kemuliaannya, dan karena sisa kegiatan manasik haji masih dilakukan di 3 hari ini. Walaupun kemudian nasihat karena status manusia sebagai tamu bagi Allah di hari-hari ini, walihada, oleh karena itu maka diharamkan berpuasa di 3 hari ini. Falidikir, maka berdikir di 3 hari ini memiliki keistimewaan yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda berkenaan dengan hari tasyrik, baik hari tasyrik di Mekah ataupun di luar Mekah, Nabi katakan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari yang isi kegiatannya adalah makan dan minum, wa dzikrillah, dan mengingat Allah. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan termasuk dalam menyebut Allah, mengingat nama Allah di hari-hari Mina adalah mengingat Allah, yaitu ucapan takbir saat melempar jumroh. Demikian juga menyebut nama Allah, bismillah, dan Allahu Akbar saat menyembelih hadyu atau saat menyembelih hewan kurban. Demikian juga zikir uqayyad setelah menyelesaikan sholat fardu. Barqala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan dianjurkan di 3 hari ini takbir mutlak kal asri, sebagaimana 10 hari awal Dzulhijjah, walaysa biba'in, dan pendapatnya adalah pendapat yang tidak jauh dari kebenaran. Ya, maka berkenaan dengan hari tasyrik dan Idul Adha, maka ada yang disebut dengan takbir mutlak dan ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah memperbanyak takbir di segala kesempatan, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, di rumah, di pasar, di kantor, dan yang lainnya. Ya, takbir mutlak ini dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Dan ada yang berpendapat bahasanya pada tiga hari tasyrik itu tidak ada takbir mutlak. Tidak ada takbir mutlak. Berarti jika demikian dan takbir tidak ada takbir mutlak, adanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad setelah salat itu adalah takbir yang dibaca setelah selesai salat fardu. Yang ini awalnya sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah setelah selesai salat subuh tanggal 9. Ya, maka ada pendapat yang mengatakan bahasanya takbir mutlak itu sejak tanggal 1 sampai sebelum subuh tanggal 9. Nanti setelah tanggal 9 sampai asar terakhir tanggal 13, asar tanggal 13 tidak ada takbir mutlak, adanya takbir muqayyad, yaitu takbir hanya setelah selesai salat fardu. Dan ada pendapat yang kedua yang dikomentari oleh Sa'di laisa bi ba'id, yang tidak jauh dari kebenaran, artinya peluang benarnya itu besar. Takbir mutlak itu dari tanggal 1 sampai menjelang tenggelamnya matahari tanggal 13. Cuma sejak tanggal 9 setelah selesai sholat subuh terdapat tambahan zikir takbir muqayyad. Jadi apa hubungan antara takbir mutlak dan takbir muqayyad? Maka ada yang mengatakan takbir muqayyad itu tambahan wirid. Artinya takbir mutlaknya tidak hilang. Sejak tanggal 1 sampai tenggelam matahari tanggal 13 itu ada takbir mutlak. Sejak tanggal subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13 terdapat tambahan kegiatan ibadah zikir muqayyad. Ini pendapat yang dikatakan oleh Syaikh Sa'di laisa bibain, tidak jauh dari benar. Namun ada yang berpendapat yang mengatakan hubungan takbir mutlak sama muqayyad itu sambungan. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nah ini takbir mutlak. Setelah subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13 nah ini cuma takbir muqayyad. Ringkasnya dari sini pendapat yang dipilih oleh Sa'di adalah pendapat yang mengatakan tambahan. Syariatkan untuk takbir sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Kemudian sejak sejak tanggal 9 terdapat tambahan zikir takbir muqayyad. Faman ta'ajjala fi yawmin, siapa yang tergesa-gesa keluar dari Mina wa nafara dan meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari tanggal kedua tidak dosa. Siapa yang menunda artinya menginap pihak di Mina pada malam 13 dan masih tambah lempar jumroh besok paginya, maka juga tidak ada dosa. Maka ini adalah takbir keringanan dari Allah Ta'ala atas hamba-hambanya yang memulihkan dua-duanya. Walakin minal mana kata sebagai yang makdum, jika ada dua hal yang dibolehkan, maka penundaan itu yang lebih afdal karena berarti lebih banyak ibadahnya. Boleh makan dan dikarenakan tidak kalimat tidak mengapa itu bisa dipahami tidak dosa dalam hal yang disebutkan dan yang lainnya. Padahal yang dimaksud tidak ada dosa, tidak ada dosa, dosa yang ditiadakan adalah orang yang bersegera pulang atau menunda pulang. Maka Allah lanjutkan dengan firman-Nya, iman taqwa untuk siapa saja yang bertakwa, bertakwa kepada Allah dalam semua perkaranya dan keadaan semasa dia haji. Maka siapa bertakwa kepada Allah dalam segala hal, maka dia akan mendapatkan penghilangan dosa dalam segala sesuatu. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah dalam sesuatu tanpa yang lain, maka balasan sejenis dengan hasil usaha. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan melaksanakan perintahnya dan larangannya, dan ketahuilah bahwasanya kalian hanya akan dikembalikan kepadanya. Lalu Allah akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan dapati balasan takwa di sisi Allah. Dan siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang paling keras. Sehingga disini disimpulkan, ilmu tentang balasan Allah di akhirat min ahdabul dawa'i adalah faktor pendawa yang paling kuat untuk supaya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memotivasi ala ilmi bidzalika untuk mengetahui hal tersebut. Ya, maka disini ada faedah yang bagus, fal ilmu bil jaza, mengetahui balasan yang akan didapatkan besok pada hari kiamat adalah faktor pendorong yang paling kuat supaya orang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-204, firman Allah, dan di antara manusia ada orang yang dibuka kotak kaku-kaku badannya, mengagumkanmu kalau ucapannya dalam kehidupan dunia. Wa syidullaha ala ma fil qalbi, pada Allah mempersaksikan isi hatinya bahwa alatul khisam, dan dia adalah orang yang sangat keras dalam mendebat. Wa tatawalla, dan jika dia berpaling saat dia berjalan di muka bumi untuk merusak muka bumi dan mematikan tanam-tanaman dan nasel dan hewan-hewan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Jika dikatakan padanya bertakwalah kepada Allah, akhdatu aizatu, dia terpancinglah kesombongannya dengan dosa. Fahasbu jannah, maka untuknya neraka. Pada misal mihad, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Penjelasannya, setelah Allah Ta'ala memerintahkan untuk memperbanyak mengingat Allah, terutama di waktu-waktu yang istimewa, yaitu adalah murni kebaikan dan maslahat dan kebaikan. Maka kemudian beliau akhbar kabarkan tentang keadaan orang yang berbicara iman dengan lisannya dan perbuatannya membatalkan ucapannya. Maka yang namanya ucapan itu berjadi memuliakan seseorang atau merendahkannya. Maka di antara manusia ada yang terkagum-kagum dengan ucapannya dalam kehidupan dunia. Artinya, idza takalama, jika dia berbicara, oh kok maka demikian indahlah perkataannya di telinga orang yang mendengarkannya. Jika dia berbicara, maka engkau mengira kalau dia berbicara perkataannya manfaat. Ini dikuatkan dengan ayat-ayatnya ayat, dan Allah menyaksikan apa isi hatinya. Bi ayyubi, dengan Allah kabarkan bahasanya Allah Ta'ala, bahasanya Allah ya'lamu, mengetahui apa yang ada dalam hatinya, sesuai dengan apa yang dia ucapkan ataukah tidak. Bahwa kadipun dia juga dusta dalam hal tersebut, li'annahu yukhalifu, karena ucapannya menyelisih perbuatannya. Walau karena suatikan, seandainya itu adalah sesuatu rasa cinta yang sejati, disaya akan ada keseragaman, tawafuk, ucapan dan perbuatan semacam keadaan orang yang beriman terhadap sesama, atau sebagai keadaan orang yang beriman yang tidak munafik. Oleh karena itu Allah katakan, dan dia adalah yang sangat keras pemusuhannya. Artinya jika anda memusuhinya, anda jumpai pada diri Allah Subhanahu wa taala satu sikap yang keras dan keras, ta'assub dan fanatisme, dan apa yang menjadi dampak darinya yaitu min kubaihi sifat, sifat-sifat yang jelek. Laisa ka akhlaqil mu'minin, tidak sebagaimana akhlak orang-orang yang beriman. Mereka lah orang-orang yang menjadikan kemudahan maka pendaan mereka dan kepatuhan kepada kebenaran dan tugasnya, kesamaan dan kelapangan adalah tabiat mereka. Maka dia sudah sajia tubuh telah menjadi tabiat yang mendarah daging di tengah-tengah mereka. Wa idza tawalla, dan jika dia berpaling, artinya orang yang engkau takabur-kabur dengan ucapannya, manakala dia hadir di tempatmu, jika dia berpaling, dia berjalan di muka bumi untuk merusak bumi dengan bersungguh-sungguh melakukan perbuatan maksiat, ini adalah bentuk merusak bumi. Maka Allah binasakan bumi tersebut dengan sebabnya al-haras, tanaman dan hasil tanam. Fazu, maka tanaman, nafimah dan buah-buahan, mawasi buah-buahan ternak, itu hancur dan berkurang, dan sedikit berkahnya disebabkan melakukan maksiat. Wallah la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Maka jika Allah tidak menyukai kerusakan, artinya dia membenci seorang hamba yang merusak di muka bumi dengan betul-betul membenci. Meskipun dia berkata dengan kata-katanya, dengan lidahnya, kepadanya perkataan yang baik. Maka dalam ini terdapat pelajaran bahwa perkataan yang berasal dari seseorang tidak bisa menjadi bukti kejujuran, kebohongan, bakti, wala fujur, tidak pula kejahatan, sampai dijumpai amal yang mendukung hal tersebut dan mensucikannya. Wahana, oleh karena itu sepatutnya kita memilih, bagaimanakah memilih dengan kondisi yang tepat untuk orang yang mau jadi saksi, dan orang yang kemudian menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidakkah berhak, dengan kita pilih ya bibil af'amalihim, perbuatan-perbuatan mereka yang baik, dan bisa kita melihat indikator-indikator keadaan mereka. Waliyakta bitamwihim, janganlah kemudian tertipu dengan penampilan menipu mereka, kemudian pujian mereka terhadap diri mereka sendiri. Kemudian di ayat yang ke-26 Allah katakan summa dzakara, kemudian dia katakan, kemudian Allah sebutkan bahasanya pengusaha ini di muka bumi, merusak di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia diperintahkan dan diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, dia sombong. Wa ta'anafa, dan sombong. Wa aghadatul 'izzatu bil ismi, dia dikuasai oleh kesombongan pada dirinya. Maka tergumul pada dirinya melakukan maksiat dan sombong kepada orang yang memberikan nasihat, cukup untuknya neraka yang merupakan tempat kembali orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang sombong. Lebih salmihat, dan sebaik-baik tempat kembali, nanti mustaqal, tempat domisili dan tempat tinggal. Kenapa itu jelek-jelek? Karena ada siksaan terus menerus dan kesedihan yang tidak yang tidak ada akhirnya. Wayas dan putus asa yang terus menerus. Layakhafi'afumul adab, tidaklah diringankan untuk mereka siksaan, dan mereka tidak bisa berharap pahala sebagai balasan atas kejahatan mereka dan kompensasi atas perbuatan mereka. Ia dan bila kita minta perlindungan kepada Allah dari keadaan mereka. Ini penjelasan Sahabat Rahman As-Sadi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ayat 204, 205 dan 206. Ya, mulai ayat 204 kita sudah berpindah ke topik yang lain, tidak lagi membahas tentang masalah fikih haji. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masalah lisan. Ya, lisan sebagian orang. Maka di antara manusia ada orang yang ucapannya demikian mengagumkanmu, artinya dia pintar berorasi, pintar orator. Ucapannya demikian mengagumkan dalam kehidupan dunia. Seakan-akan dia adalah orang yang luar biasa, dia orang yang demikian soleh, padahal keadaannya tidak demikian. Yukhalifu fi'lu qawlahu, perbuatannya itu menyelisihi ucapannya. Maka di sini berarti ini menurut penjelasan Sa'di, ayat ini berbicara tentang orang, celaan kepada orang yang lain ucapan, lain perbuatan. Allah celak orang yang lain ucapan dan lain perbuatan. Yang ini kalau dia adalah seorang yang berilmu, seorang ustaz, maka lainnya antara ucapan dan perbuatan disebut ulama usul, adalah ulama yang bejat, ulama yang rusak. Ya. Yang dimaksud dengan ulama usul, ulama yang rusak, yang jelek, bukan jelek penampilan wajahnya atau jelek sepatunya, sandalnya, namun jelek perbuatannya. Dia adalah ulama usul, adalah orang yang bicaranya tentang masalah zuhud, bicaranya tentang masalah kesederhanaan, kalau dia sendiri tidak bisa hidup sederhana. Dan kata Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, bahasanya ulama usul itu adalah orang yang mengajak ke surga dengan perkataannya dan mengajak ke neraka dengan perbuatannya. Dengan ucapannya dia ajak masuk surga, maka dia calo surga. Yang namanya calo tidak ikut berangkat ke surga. Calo bis Jakarta tidak ikut berangkat ke Jakarta, dia tetap nongkrong di tempatnya. Maka ulama usul itu adalah calo yang ajak orang ke surga, ke surga dia sendiri tidak mau meniti jalan menuju surga. Ini ulama usul, ulama yang bejat, ulama yang rusak. Ucapannya tidak membuahkan amal, tidak ada keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Dan hakikatnya ulama usul kata Ibnu Qayyim adalah qati'ut thariq, perampok, ya, merampok manusia dari jalan dan menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaji mengatakan ucapan itulah yang memuliakan seseorang dan merendahkan seseorang. Orang itu bisa menjadi manusia yang mulia, kita hormati karena ucapannya. Ternyata dia ada seorang yang tepat janji, seorang yang jujur dan seterusnya. Ini ada orang yang rendah di mata manusia dan itu juga gara-gara ucapannya. Kalau janji itu meleset, ngomongnya muluk-muluk dan tidak seperti itu. Maka ucapan itu memulia, menjadi sebab mulianya seseorang dan rendah dan hinanya seseorang. Oleh karena itu orang Jawa bilang aji ding di ono ing lati, ya, nilai seseorang itu dari lidahnya. Ada yang lidahnya berkualitas, maka dia menjadi sosok individu berkualitas. Lidahnya itu tidak berkualitas, maka jatuh nilainya. Maka lisan itu sebagaimana dia sumber ganjaran, juga jadi sumber dosa. Dan dosa lisan itu lengkap dari kufur akbar, kufur asghar, ya, bid'ah, maksiat, itu ada semua di lisan. Jadi di lisan itu melakukan syirik akbar, mencaci maki Allah, ngejek-ngejek Islam, agama kolok, atau kalimat semacam itu. Ini kufur akbar, kufur asghar, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksiat, qadza menuduh orang berbuat zina, dosa besar, jadi dosa kecil. Maka lidah manusia di sana itu lengkap, ada ya, lengkap maksiatnya, model-model apa maksiat, ya, itu ya, mau bid'ah, mau kufur akbar, kufur asghar, ya, itu lengkap ada di lisan. Sebagaimana lisan itu juga bisa menjadi sumber ganjaran ketika untuk nasihat, untuk ceramah agama, untuk baca Quran, untuk berzikir, nah, maka lisan jadi sumber ganjaran, sumber pahala. Nah, orang yang semacam ini itu jika dia berbicara, maka sungguh perkataannya itu mengagumkan orang yang mengucapkan. Jika dia berbicara, kita akan mengira dia adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang manfaat. Dan ternyata Allah menyaksikan apa yang ada dalam isi hatinya. Artinya Allah tahu. Ini. Allah tahu bagaimanakah kalau ternyata beda antara ucapan dengan perbuatannya. Kalau dia adalah orang yang betul-betul tulus, bisa akan ada keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Bahwa alatul khisam, dan di antara perbuatan yang tercela, di antara sifat yang tercela adalah sangat keras dalam debat dan hayal-hayalan. Yang dimaksud dengan alatul khisam adalah orang yang ketika diserang, ya, ketika debat, diserang sisi ini dia kalah, dia loncat lagi ke sisi yang lain, cari alasan yang lain, dan diserang gak berputik, pindah lagi alasan yang lain dan seterusnya, pokoknya gak mau kalah. Itu namanya alatul khisam. Lalu ketika diskusi, debat, gak mau kalah. Maka seandainya mereka adalah orang yang betul, yang benar, bisa akan ada kesamaan antara keadaan mereka dengan keadaan mukmin yang bukan munafik. Maka orang yang alatul khizan adalah orang yang fanatik dengan ucapannya, fanatik dengan pendapatnya. Ya, kemudian beliau sampaikan akhlak orang-orang yang beriman tidak sebagaimana akhlak orang yang beriman. Akhlak orang yang beriman itu bagaimana? Beliau sampaikan di sini di antara akhlak orang yang beriman tiga akhlak orang yang beriman. As-suhulatu markabuhu, mudah itu adalah kendaraan orang yang beriman. Maka akhlak mulia orang yang beriman kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dipersuli? Kalau bisa diselesaikan sambil makan-makan, kenapa harus demo? Ya, dibuat gampang, sudah selesai, sudah cukup, sudah. Tidak perlu rusak-rusak, bakar-bakar dan seterusnya. Suhulah mudah. Tidak harus formal, tidak harus kaku. Ya, ada problem masalah diselesaikan sambil ketemu di masjid, ya, selesai. Enggak bundar kaku. Mau ngobrol di masalah ini ke kantor. Kadang mereka adalah orang yang gampang, gampang untuk ditemui, ya, gampang untuk diajak ngomong, tidak terlalu formalitas, saklek, kaku. Ya, kalau memang bisa dibuat tidak kaku, kenapa harus kaku? Itu di antara akhlak orang yang beriman. Kemudian akhlak orang yang beriman yang kedua kata Sa'di, wal ingkat lil haq wadhifatu. Kerjaan harian mereka orang-orang yang beriman tunduk dan patuh pada kebenaran. Kedemikianlah memang sifat orang-orang yang beriman sebagaimana Allah ceritakan, innamakana qauluhum innamakana qaulahum idza tu'a ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum ayatu sami'na wa ata'na. Ucapan mereka ketika mari kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka mereka adalah manusia yang patuh dan tunduk pada kebenaran. Kebenaran itu jadi segalanya. Yang sesuai dengan kebenaran mereka terima, yang tidak sesuai dengan kebenaran mereka tolak. Karena kepatuhannya adalah kepada kebenaran. Kemudian sifat orang beriman yang ketiga katakanlah sesadi wasamahatu sajiyatu, toleransi dan lapang, toleransi, lapang dan memaafkan. Itu adalah sajiyatu, sifat khas karakter mereka. Maka mereka orang-orang yang beriman itu punya karakter samahah, lapang, penuh dengan toleransi. Kalau orang itu penuh dengan toleransi, cirinya mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Orang yang penuh dengan toleransi itu, jika dia diganggu dan disakiti, prinsipnya adalah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan setiap orang yang mencela harus ditanggapi. Ada yang dianggap seperti tidak dengar. Nah, semua harus dilayani. Dilayani ya kebangetan-kebangetan. Ya cuma kece-kece, kelas-kelas teli. Ya tidak usah perlu dipikirkan. Ya, dianggap santai seperti tidak ada. Harus saja anjing menggonggong. Tanpa bermaksud mengejek mereka sebagai anjing. Maka inilah sifat orang yang beriman, penuh dengan toleransi, penuh dengan kemudahan dalam interaksi, dalam bergaul dengan orang lain. Lain halnya dengan sifat yang orang yang Allah benci ini, alatul khisam. Dia adalah orang yang fanatik dengan pendapatnya. Dia adalah orang yang sulit, orang yang kaku, tidak mau kalah, tidak mau mengalah. Orang yang keras. Dan orang ini, orang munafik yang Allah ceritakan dalam ayat ini, jika mereka meninggalkan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berupaya bersungguh-sungguh untuk merusak bumi. Yang dimaksud dengan merusak bumi di sini kalau bisa sahdi adalah melakukan maksiat. Karena maksiat itu mengundang bencana. Maksiat mengundang bencana, mengundang banjir bandang, mengundang badai, mengundang angin topan. Akhirnya angin topan, badai dan seterusnya tadi menghancurkan al-harta wa naslah, menghancurkan kebun-kebun yang mempanen, sawah-sawah yang mempanen, wa naslah, demikian juga hewan-hewan. Maka maksiat dalam ayat ini disebut merusak bumi. Maksiat disebut merusak bumi karena maksiat sebab datangnya musibah, bencana dan malapetaka. Nah, rusaknya tanam-tanaman dan hewan ternak itu boleh jadi rusaknya betul-betul rusak, menyebabkan banjir, bandang, sawah gagal panen. Kenapa? Karena ada maksiat sebelumnya. Namun boleh jadi rusaknya itu dalam bentuk berkurang barokahnya. Ya, maka masih tetap bisa panen, namun barokah dari panen itu tidak ada. Ya, barokah dari panen di antara bentuknya yang kopong demikian banyak. Namanya panen padi, tentu ada yang kopong, kopong yang kopong itu dia lebih banyak, berarti tidak ada barokahnya. Atau wajar, ya, atau wajar normal, tidak kemudian terjadi ini, namun yang dimakan ini tidak sesuatu yang jadi makan ini tidak jadi pendorong untuk taat, namun jadi pendorong untuk maksiat. Maka ini hilang barokah. Maka pelajaran penting dari ayat ini, jangan terkecoh dengan ucapan indah. Jangan terkecoh dengan mudah terkecoh dengan status Facebook. Boleh jadi copy paste. Maka terutama untuk perempuan atau juga sebaliknya. Karena ucapan yang indah, ucapan yang menarik itu belum tentu mencerminkan kelakuan dan perilaku orangnya. Ucapan yang di dunia nyata saja boleh jadi kita terkecoh. Juga dia paparannya demikian meyakinkan, kalau dia adalah orang yang jujur, padahal penipu kelas kakak. Apalagi ya di dunia yang tidak nyata. Maka pelajaran penting dari ayat ini, kita jangan mudah terkecoh dengan indahnya ucapan. Tidak sedikit ucapan yang demikian mudah mengesankan ternyata adalah sumber kejelekan. Ya, kemudian setelah itu di ayat yang ke-206 Allah menyebutkan tentang orang yang rusak di muka bumi jika diingatkan untuk bertakwa itu sombong. Maka ketika diingatkan, maka orang yang suka merusak di muka bumi, cirinya ketika diingatkan dengan perbuatannya dia sombong. Kalimat sombongnya macam-macam, ah kamu sok suci. Yang menasihati baik-baik, jadilah kalimat ini adalah penolakan terhadap nasihat. Kamu ini sok suci, munafik. Ini kan hak asasi. Urusin saja dirimu sendiri, jangan urusi campur tangan urusan orang lain. Ini adalah ucapan-ucapan kesombongan saat diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jumpai dan bisa kita saksikan ada pada sebagian orang. Karena itu dalam satu hadis dikatakan ucapan yang paling Allah murkai, ucapan yang paling Allah benci adalah ucapan orang yang ketika diberi nasihat ada orang yang sayang nasihat dan dia mengatakan urusilah dirimu sendiri, jangan campur tangan urusan orang lain. Memangnya kamu sudah bisa memastikan kamu masuk surga? Nasihat ucapan sombong ketika dinasihat. Nah, gimana cara mendakwai orang yang sombong ketika dinasihati? Cara dakwah yang paling efektif adalah ayat ini. Wa idza qila lahu taqillaha aradatul 'izzatu bil ismi. Ya, kalau dia dikasih nasihat baik-baik, malah yang keluar adalah sombongnya. Ya sudah, jawabannya fahasbu jahannam. Ya, wahai orang yang memang enggak sombong ketika dinasihati baik-baik dan nuding orang yang nasihat itu sok suci dan sebagainya, mau bohong suka sendirian dan kalimat-kalimat yang lain, kata fasu jahannam, sudah cukup untuk dirinya neraka. Enggak usah dipikir bangun-bangun, enggak usah undang, kita stres mikirkan dia ini kok enggak insap-insap, apa untuk berjadi seorang lainnya sampai darinya malah berubah dan enggak cepat berubah karena memikirkan itu, setelah sendiri memikirkan itu, dia dibuat slow saja, dibuat nyantai saja, fahas buku jahannam, dan selesai. Akhirnya dinasihati baik-baik, malah sombong. Akhirnya terakhir satu berhenti, fahas buku jahannam, maka cukup untuknya neraka. Lebih selmihat, itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka orang yang Allah katakan cukup baginya neraka adalah orang yang terkumpul padanya dua hal, melakukan maksiat dan sombong dengan orang yang memberi nasihat. Yang terkumpul padanya dua hal ini, maksiatnya luar biasa, namun dia menolak orang yang memberikan nasihat adalah orang yang berat untuk dikomentari fahas kubu jahannam, neraka, cukuplah neraka umumnya. Ya, demikian apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.